Bab yang keempat tentang zakat binatang ternak. Qala fihi iddatu masail. Qala wa bahimatul an'ami ya al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Dan binatang ternak yang dimaksud di sini adalah unta, sapi, dan kambing. Qala yasmalul jamu sa'aito, dan bakor itu mencakup kerbau juga. Kerbau nau minal bakor. Bahwa nau'un minal bakor, maka dia jenis macam dari bakor. Jadi nama itu ada nama jenis, ada nau. Ini kerbau itu macam dari bakor, ya. Tapi demikian pula kambing, gonam. Gonam itu bermacam-macam, ya. Ada domba, ya. Ada kambing. Ya, kambing pun bermacam-macam. Ya. Ada kambing apa etawa, ada semi etawa, dan seterusnya. Tapi wal gonam yasmalul ma'is wadon, dan gonam mencakup ma'is. Itu kambing yang bulunya rambut, ya. Bulunya rambut, ya, kambing Jawa itu. Wat do'en, do'en itu kambing yang bulunya suh, bulunya wol, ya, domba. Ya. Qala sumiyat bahimatul an'am, dan dinamakan bahimatul an'am, li'annaha la tatakallam minal ibhami wa huwal ikhfa wa adamil idoh. Dan disebut bahimatul an'am karena dia tidak bisa berbicara, dari kata ibham yaitu ikhfa, tersembunyi, ya, tidak nampak, tidak jelas. Taib qala masatul ula surutu wujubiha, masalah yang pertama tentang syarat-syarat wajibnya zakat ternak. Qala yustaratu li wujubi zakati fi bahimatil an'ami asyurutu taliyatu. Disyaratkan wajibnya zakat binatang ternak beberapa syarat berikut ini. Qala al-awwal anta bulughal an'amu an-nisaba asyari. Yang pertama, binatang ternaknya mencapai nisab yang telah disyariatkan. Wa huwa fil ibli khamsun wa fil baqari thalathun wa fil ghanami arba'un. Nisab, ya, batas minimal wajib zakat pada unta itu 5 ekor, pada sapi 30 ekor, pada kambing 40 ekor. 40 ekor dimiliki selama 1 tahun. Qala liqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma zautin shadaqatun. Tidak ada pada yang kurang dari 5 ekor unta shadaqah. Wali hadis Mu'ad ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usaddiqu ahlal Yaman. Fa amarani an akhudha minal baqari min kulli salatina tabi'an wa min kulli arba'ina musinnata. Dan Rasul mengutusku untuk mengambil sedekah penduduk Yaman. Maka beliau perintahkan untuk mengambil setiap dari 30 ekor sapi, satu ekor sapi tabi yang berumur 1 tahun, laki-laki maupun perempuan. 1 tahun itu namanya tabi. Wa min kulli arba'in musinnah, dan setiap 40 ekor sapi, satu ekor sapi berumur 2 tahun. Ini nisabnya sapi. Walikalihi sallallahu alaihi wasallam idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan min arba'ina syatan falaisa fiha shadaqatun. Jika gembalaan seseorang itu kurang dari 40 ekor kambing, maka tidak ada shadaqah padanya, ya. Ini nisab kambing. Baik, syarat pertama mencapai nisab. Qala tsani an yahula 'alal an'am haulun kamilun inda malikiha wa hiya nisabun. Dan binatang ternak tersebut dimiliki pemiliknya selama 1 tahun dalam keadaan nisab, ya. 40 ekor kambing dimiliki selama 1 tahun, ya. Tidak berkurang selama 1 tahun tadi. Kalau di tengah-tengah nisab, ya, di tengah-tengah haul berkurang, maka nisabnya dihitung dari terpenuhinya nisab lagi. Ya. Misalkan Ramadan sudah punya 40 ekor, ya. Kemudian berjalan di bulan Muharram berkurang, ya, dijual 1 misalkan. Ya. Nah, ketika itu haulnya diulang lagi, ya. Ketika tidak mencapai nisab, maka tidak teranggap ini haul, ya. Baik. Demikian pula kalau tinggal 1 bulan, misalkan tinggal 1 bulan jadi 1 tahun, kemudian dijual, ya. Setinggal 1 bulan dia butuh uang, ya, dijual misalkan. Kemudian bilangannya kurang dari 40, maka tidak ada zakatnya, ya. Dimiliki selama 1 tahun dalam keadaan sesuai dengan nisab, ya, lebih dari nisabnya, ya. Qala la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Dalilnya adalah tidak ada zakat terhadap harta sampai dimiliki selama 1 tahun, ya. Taib qala sanis, syarat yang ketiga, antakuna saimatan. Binatang ternaknya itu digembalakan. Qala wa hiya allati tar'al kala al mubaha wa huwa allati nabata bi fi'lillahi subhanahu duna an yu an yazra'ahu ahadun fil hauli au aksarihi. Sa'imah itu adalah binatang ternak yang digembalakan, makannya dari rumput yang tumbuh dengan sendirinya. Dari rumput yang tumbuh dengan sendirinya, tidak ditanam manusia, ya, tidak diairi oleh manusia, tidak dipupuk manusia, ya, selama 1 tahun, atau kebanyakannya, mayoritas setahun itu dia digembalakan, ya. Taib, maka qaid sa'imah, gembalaan, ini keluar darinya binatang ternak yang di kandang, ya, di dalam kandang. Pakannya dibelikan, ya, diambilkan, dicarikan, ya, pakan didatangkan, ya. Ini pertama. Kemudian kedua, dia digembalakan, tetapi rumput di tanah gembalaan itu tanaman petaninya, tanaman peternaknya. Dia memang sengaja menanam rumput, ya, diairi, dipupuk, ya, disemai benihnya, ya. Kemudian sudah tumbuh rumput untuk gembala ternaknya, ya. Maka ini tidak ada zakatnya. Atau dia sekedar ngairi, ya, ada tanah kosong, ya. Kemudian dia airi air, dialirkan air ke situ, atau dia bikin sumur untuk ngairi air tanah tadi, kemudian tumbuh rumput, ya. Nah, kemudian dia gembalakan ternaknya di situ, ya. Maka demikian tidak ada zakatnya juga, ya. Karena rumputnya tadi itu berkat dari sebabnya adalah usaha dia, ya, mengalir air tadi itu. Taib, maka sa'imah itu digembalakan di rumput yang tumbuh dengan sendirinya, ya. Tidak ada campur tangan manusia, ya. Taib. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha. Dan pada zakat kambing, pada gembalaannya, ya. Idza kanat arba'ina ila mi'atin wa isrina satun. Jika jumlahnya 40 ekor sampai 120, maka zakatnya 1 ekor kambing. Qala wa qalu sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli ibilin sa'imatin fi arba'ina bintulabun. Fa in kanat tar'a aqallal haul wa ya'lifuha aktsaruhu falaysa sa'imatan wala zakata fiha. Dan pada ibil yang digembalakan, ibil sa'imah itu ibil yang digembalakan di tempat yang tumbuh rumput dengan sendirinya, jika jumlahnya 40 ekor, maka zakatnya bintu labun, unta betina umur 2 tahun. Ya. 2 tahun jalan, 2 tahun penuh. Ya. Dan jika digembalakan, sebagian dari 1 tahun itu, ya sebagian kecil dari setahun itu 2 bulan digembalakan, ya, atau 4 bulan digembalakan, kemudian sisanya dicarikan rumput, ya, diambilkan rumput atau dibelikan makan, ya, maka tidak ada zakatnya. Itu tidak disebut dengan sa'imah, ya. Baik. Qala Rabbi, kemudian syarat keempat zakat dari binatang ternak adalah qala alla takuna amilatan, binatang tersebut bukan binatang pekerja, ya, bukan untuk kerja. Wahyalati yastakhdimuha sahibuha fi hartil ardi au naqlil mata'i au hamlil athqal. Binatang pekerja itu yang digunakan oleh pemiliknya untuk membajak tanah, untuk mengangkut barang-barang, ya, atau membawa barang-barang yang berat. Li'annaha tadkhulu fi hajatil insanil asliyati kasiyab, karena binatang yang posisinya demikian, ya, sebagai pengangkut, ya, sebagai kendaraan, ya, transportasi dia, itu seperti kebutuhan pokok dia, seperti pakaian dia, ya, kebutuhan pokok dia untuk berpindah, untuk mengangkut, itu kebutuhan pokok manusia, ya. Amma idza uiddatil qira'i fa inna zakata takunu fi ma yahsulu min ujratiha idza hala 'alaihil haul. Kemudian kalau binatang itu bukan untuk kebutuhan dia tetapi untuk transportasi umum, ya, disewakan untuk ngangkut barangnya orang, nanti dapat upah, ya, untuk mengangkut orang pindah ke satu tempat nanti dapat upah, ya, atau membajak tanah orang, ya, nanti dapat upah. Maka demikian pula tidak ada zakatnya kecuali dari hasilnya itu, ya, upahnya itu. Kalau upahnya terkumpul, kemudian mencapai nisab nilai upah itu, uang itu, dan dimiliki selama 1 tahun, maka zakat dari upahnya itu. Ya. Baik, ini 4 syarat binatang ternak wajib dizakati. Qala al-mas'alatu tsaniyah fi qadril wajibi. Kemudian kadar yang wajib dikeluarkan dari zakat. Qala al-awwal qadrul wajibi fil ibil. Kadar yang wajib dikeluarkan dari zakat unta. Qala miqdaru zakatil wajibati fil khamsi minal ibili syatun jada'atun minat do'ni aw saniyatun minal ma'iz. Dan kadar zakat yang wajib pada 5 ekor unta itu seekor kambing jada'ah. Jada'ah minat do'an. Baik, ini takliknya disebutkan Syekh Ali Al-Adni, ya, Sabukul Kolam, ya. Bukan matam malahu sanatan, tapi matam malahu sanatun, ya. Jaza'ah itu do'an itu tadi, domba, ya. Yang bulunya suf, bulunya wol, itu do'an. Jaza'ah dari do'an itu umur 1 tahun, ya. Sebagian menyebutkan 6 bulan itu sudah jaza'ah, ya. Baik, nanti jaza'ah pada unta beda lagi, ya. Jada pada do'an ini 6 bulan atau 1 tahun. Au saniyatan minal ma'is. Kalau saniyah ini 2 tahun dari kambing biasa itu. Yang bulunya rambut. Ya. Itu ma'is. Qala fil asri satani. Dan pada 10 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. Wa fil khamsa asrata thalatha syahin. Dan pada 15 ekor unta salasu syahin, zakatnya 3 ekor kambing. Wa fil isrina arba'u syahin, dan pada 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing. Wa fi khamsin wa isrina ila khamsin wa thalathina bintu makhadin minal ibil. Kemudian pada 25 sampai 35 ekor, zakatnya satu ekor unta umur satu tahun, betina. Ya. Wahia matam malaha sanatun. Bintu makhod itu adalah unta yang berumur satu tahun. Wata kholat fisaniyati masuk umur tahun kedua. Ya. Tapi disebutkan faedah dari Ibnu Taimiyah. Ya. Fizakat yukoddamu al-unsa. Ya. Pada zakat itu binatang ternak itu didahulukan, diutamakan yang betina. Ya. Karena zakat itu nanti dibagikan ke fakir miskin. Ya kan? Fakir miskin kalau dapat binatang betina, nanti bisa berkembang. Ya. Bisa berkembang, beranak pinak. Gitu. Sedangkan fil udhiyah yukoddam az-zakar. Ya. Sedangkan pada korban, itu diutamakan yang jantan. Baik. Wa sumiyat bidzalika li annal ghalib anna ummaha qad hamalat fa hiya mahidun ay hamilun. Disebut bintu mahad, ya, anaknya mahad, ya. Mahad itu adalah hamil, ya. Anaknya unta yang hamil gitu. Karena pada usia satu tahun unta itu biasanya induknya sudah bunting lagi gitu. Qala fa ilam yajidha ajza'a ibnu labunin zakar. Kalau tidak didapati unta betina umur satu tahun, maka boleh unta jantan umur dua tahun. Nah, kalau betina umur setahun cukup, tapi kalau jantan umurnya dua tahun. Ya. Yaitu tadi, karena pada zakat betina lebih diutamakan. Ya. Qala wa huwa matamalahu sanatani wa dakhala fi salisati bintul ibnu labun, itu adalah unta jantan berumur 2 tahun dan masuk usia 3 tahun, masuk tahun ketiga. Wa summiya bidzalika li anna ummahu wada'atil hamla asani fil ghalibi fa hiya dzatu labanin, karena kebiasaannya unta yang umurnya sudah 2 tahun masuk tahun ketiga itu induknya sudah melahirkan, ya, sudah punya anak lagi. Nah, kalau punya anak, maka dia sedang menyusui, maka dia punya susu, ya. Maka disebut ibnu labun, anak dari induk yang memiliki susu itu. Qala wa fi sittin wa thalathin ila khamsin wa arba'in bintu labun laha sanatani. Dan pada 36 ekor unta sampai 45 ekor unta, zakatnya bintu labun, unta betina umur 2 tahun. Wa fi sittin wa arba'in ila sittin hikqatun. Pada unta 46 sampai 60 ekor unta, zakatnya hikqah. Wa hiya ma tamma laha salasu sinin. Hikqah itu adalah unta yang masuk tahun keempat, sempurna 3 tahun umurnya, masuk pada tahun keempat. Wadah kholat firrabi'ati. Kola wasumiyat bidhalika, disebut hikoh, ya, dari hak, ya, hakun. Lianna hastahakot an yatrukoha al-fahlu. Ya. Karena unta betina umur 3 tahun, itu biasanya sudah siap untuk berproduksi, ya, sudah siap untuk dijantani. Wakila li'anna hastahaqqat ar-rukub wa tahmil, dan juga disebut karena unta 3 tahun itu sudah berhak, ya, sudah siap untuk ditunggangi, diberi beban, dibawa pergi safar untuk bawa barang itu. Wa fi ihtawasitin ila khamsin wa sab'in jaza'atun, dan pada unta 61 sampai 75 jaza'ah. Wahia matam malaha arba'u sinin wa takhalat fil khamisati. Jaza'ah pada unta itu adalah unta yang umur 4 tahun, masuk usia 5 tahun. Dan unta 4 tahun ini puncak, ya, puncak ke usia kematangan unta. Qala sumya bidzalika li annaha jaza'at muqaddamu asnaniha ay asqatathu, ya. Disebut jaza'ah karena gigi depannya itu tanggal, ya, dia sudah ganti gigi. Qala fi sittin wa sab'i yatisin binta labunin, dan pada 76 sampai 90 zakatnya 2 ekor unta betina usia 2 tahun, ya. Wa fi ihdawatisin ila mi'atin wa isrin hikotani, dan pada unta 91 sampai 120 zakatnya 2 ekor hikoh, ya. 3 tahun penuh, ya. Unta betina usia 2 tahun 3 tahun 2 ekor. Qala fa idza zadat ala mi'atin wa isrina fa fi kulli arba'ina bintu labunin, dan jika untanya lebih dari 120 maka pada setiap 40 ekornya unta betina umur 2 tahun, ya. Kelipatan 40, ya. Kalau 120 berarti 3 bintu labun. Wa fi kulli khamsina hiqqatun, dan pada setiap 50 ekor, ya, kelipatan 50, satu ekor hiqqah, satu ekor unta betina umur 3 tahun. Wa dzalika li hadits Anas fi kitabish shadaqati wa fihi fi 24 minal ibil fama dunaha minal ghanam mingkuli famsin satun, ya. Pada 24 ekor unta dan yang kurang darinya, ya, 24 ekor atau kurang, ya, untanya miliknya jumlahnya 24 atau kurang, maka minkuli famsin satun, setiap kelipatan 5 ekor unta satu ekor kambing, ya. Ini kalau untanya kurang dari 24, 24 maksimalnya, ya. Fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha bintu makhadin unta. Nah, kalau 24 ke bawah itu zakatnya dari jenis lain, ya. Unta zakatnya kambing, ya. Kalau mencapai 25 mulai zakatnya dari jenisnya sendiri. Zakatnya dari unta juga. 25 sampai 35 unta betina umur 1 tahun bintu makhot, ya. Qala wa hadza jadwalun yubayyinu kaifiyati zakati fil ibil, ya. Taib ini jadwal tata cara zakat unta. Taib ini jelas, ya. Unta 5 sampai 9 maka zakatnya 1 ekor kambing. 10 sampai 14 zakatnya 2 ekor kambing. Nah, di dalam zakat binatang ternak ini ada istilah wakes, ya. Wakes itu bilangan antara nisab, ya. Tadi kelipatan 5 itu 1 ekor kambing, ya kan? Di bawah 24 kelipatan 5 1 ekor kambing. Nah, di sini 5 sampai 9, ya. Maka 6 sampai 9 itu tidak ada zakatnya, ya. 6 sampai 9 tidak ada zakatnya. 10 sampai 14, berarti 11 sampai 14 itu tidak ada zakatnya, ya. Kelipatan 5-nya kan sampai 10 saja. 5, 5, ya kan? 10, ya. Kemudian lebihnya 11 sampai 14, ini namanya wakes. Wakes tidak ada zakatnya. Ini pada binatang ternak saja, ya. Baik. Sedangkan pada uang, misalkan tadi, nisabnya emas itu 85 gram, ya kan? Nah, kalau dia punya 86 gram, maka ya diambil 1/40 dari 86 gram, gitu, ya. Bukan dari 85, gitu. Ini, wakes ini hanya pada binatang ternak, yaitu selisih, ya. Bilangan antara nisab, ya, itu tidak ada zakatnya. Sedangkan uang itu tadi diambil 1/40 atau 2,5%-nya dari nominal yang ada. Lebih Rp1.000 dari nisab misalkan, ya diambil 2,5%-nya, gitu. Baik. ini mudah insya Allah ya di difahami. Yang penting ini menghafalkan istilah itu pintu makot, pintu labun ya. Dan itu mudah juga. Makot itu setahun, labun itu 2 tahun, ikot 3 tahun, jadah 4 tahun ya. Baik, qala fa ma zada ala 120 bal wajib fi kulli 40 pintu labun wa fi kulli 50 ikotun. Nah, kalau untanya lebih dari 120 ekor ya. Ini ya biasa peternak di negara Arab ya. Untanya ratusan, ya ribuan bahkan, ya kan? Nah, kalau jumlahnya lebih dari 120, maka kelipatan 40-nya 1 ekor unta betina 2 tahun. Kelipatan 50-nya 1 ekor unta umur 3 tahun, ya. Baik. Ini nisab yang harus dikeluarkan dari zakat unta. Qala tsani qadrul wajibi fil bakor. Kemudian kadar yang wajib dikeluarkan dari zakat sapi. Qala yajibu fi 30 bakaratin ila 39 tabi'un wa huwa ma tamma lahu sana, dan wajib pada 30 ekor sapi sampai 39. 30 sampai 39. Itu satu ekor tabi, yaitu sapi yang berumur sempurna 1 tahun. Wasumia bidzalika li'annahu yatba'u ummahu. Sapi umur 1 tahun disebut tabi karena dia mengikuti induknya, senantiasa ikut induknya. Wa fi arba'ina ila tisin wa khamsin musinnatun. Dan pada sapi 40 ekor sampai 59 musinnah, ya, 1 ekor sapi umur 2 tahun. Wahia matam malaha sanatan musinnah, itu yang sempurna umur 2 tahun. Wasumiyat bidzalika li'annaha tala'at laha asnanun. Disebut musinnah karena pada usia itu muncul gigi-giginya. Qala fi sittin ila tisin wa sittin tabi'ani. Kelipatan 30 ya. Pada 60 sampai 69 ya. Itu 2 ekor tabi ya. Umur setahun 2 ekor. Fi kulli tsumma fi kulli 30 tabi'un. Kemudian setelah itu kelipatan 30-nya 1 ekor tabi. Wa fi kulli 40 musinnah, dan pada setiap kelipatan 40 ekornya 1 ekor umur 2 tahun. Wa hakadza mahma balaghat, maka demikian seterusnya ya. Kelipatannya 30 atau kelipatannya 40 seterusnya ya. Qala wa dzalika li hadits Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu wa fihi fa amarani an akhudha minal baqari min kulli 30 tabi'an wa min kulli 40 musinnatan. Maka beliau memerintahkan aku untuk mengambil dari sapi itu setiap 30 ekornya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap 40 ekornya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Qala wa hakadha jadwalu bainaka yubayyinu kaifiyati yubayyinu kaifiyata zakati fil baqarah. Itu bilangan sapi 30 sampai 39 satu ekor tabi, sapi 40 sampai 59 satu ekor musinnah, sapi 60 sampai 69 dua ekor tabi, 70 sampai 79 tabi dan musinnah. Baik. 70 itu karena kelipatan 30-nya 1, 40-nya 1, ya kan? 40 tambah 30, 70, ya kan? Tadi setiap 30 tabi, setiap 40 musinnah. Ya. Maka kalau 70, 2 ekor, 1 umur 1 tahun, tabi, 1 umur 2 tahun musinnah. Gitu, ya. Baik. Qala fa ma zada fa fi kulli 30 tabi'un wa fi kulli 40 musinnatun. Maka selebihnya, lebih dari 79, setiap kelipatan 30, 1 tabi, kelipatan 40, 1 musinnah. Taib kola arabi asalis qadrul wajib fil ghanam, kadar yang wajib dikeluarkan dari zakat kambing. Qala wa yajibu fi arba'ina minal ghanami ila mi'atin wa ishrina satun, dan wajib pada setiap 40 kambing sampai 120 kambing satu ekor kambing. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin ila mi'atain satani, dan pada 121 sampai 202 ekor kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidatin ila salasi mi'atin salasu syiahin, 201 sampai 300 tiga ekor kambing. Qala thumma tastakirul faridatu fiha ba'da hadzal miqdar, kemudian setelah 300 ekor ya, setelah jumlah kambingnya lebih dari 300 ekor, maka bilangannya tetap. Fayakunu fi kulli mi'atin satun, ya setiap 100-nya satu ekor kambing ya. Lebih dari 300 ekor kambingnya, maka setiap 100 ekornya satu ekor kambing. Mahma balagot, sampai bilangan yang dia miliki dari kambingnya. Ya. Kalau ribuan, maka setiap satu ekor 100 ekor satu ekor. Qala wa dzalika lima ja'a fi hadits Anas fi kitab shadaqati wa fihi wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila ashrina wa mi'atin satun, ya. Dan zakat kambing pada gembalaannya, yaitu sa'imah tadi, jika jumlahnya 40 sampai 120 satu ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'atin wa isrin ila mi'atain satani, kalau lebih dari 120 sampai 200 dua ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'atain ila salati mi'atin fa fiha salatun, kalau lebih dari 200 ya 201 sampai 300 maka tiga ekor kambing. Qala fa idza zadat ala salati mi'atin fa fi kulli mi'atin satun, dan jika kambingnya lebih dari 300 maka setiap 100-nya satu ekor. Taib, itu jadwalnya dari 40 sampai 120 satu ekor kambing, 121 sampai 200 dua ekor kambing, 201 sampai 300 tiga ekor kambing. Qala famazada ala dzalika fa fi kulli mi'atin satun, yang lebih dari 300 setiap 100 ekornya satu ekor kambing. Baik, qala masalatu tsalitsah fi sifatil wajibi, kemudian tentang sifat yang wajib dikeluarkan, kambing yang seperti apa ya, yang dikeluarkan untuk di zakat itu ya, untanya, sapinya, kambingnya yang seperti apa. Qala wazanal islamu bitasyri'ihi al-adilu bainal masalihi lil fuqara wal aghnia, maka syariat Islam itu menimbang keadilan ya, antara kemaslahatan orang fakir dan kemaslahatan orang kaya ya, tidak mendolimi orang kaya, demikian pula tidak mengurangi haknya orang fakir gitu, yakni imbang gitu. Panadaba ila ahdil fakir hukukahu kamilatan ghairu manqusatin, maka dihasung dalam syariat ini orang-orang fakir mengambil hak mereka dari harta orang kaya secara sempurna tanpa terkurangi. Qala wa nadaba ila muraati hukukil aghnia fi amwalihim, sebagaimana pula syariat ini juga memerintahkan untuk memperhatikan haknya orang kaya, ndak diambil hartanya dengan semena-mena gitu ya. Taib. Walidzalika haddatal wajibu fi zakati bi an yakuna min wasatil mal. Oleh karena sebab ini memperhatikan dua hak ya, haknya fakir dan haknya orang kaya, maka dibatasi dalam zakat yang wajib itu dari harta pertengahan. Ini pada binatang ternak dan hasil bumi paling nampak ya. Dikeluarkan yang pertengahan, hasil bumi ya, maka tidak yang paling bagusnya, Tidak yang paling jeleknya, tetapi yang sedang. Ya. Demikian pula, binatang ternak tidak diambil yang paling gemuk, ya. Atau sebaliknya, yang paling kurus, ya. Atau lebih-lebih sakit. Tidak, pertengahan. Ya. Baik. Qala la min khiyarihi wa la min syirarihi, tidak diambil dari yang terbaik dari binatang ternak tersebut, tidak pula dari yang paling buruknya. Qala fa yajibu ala sa'i mura'atasin alwajibati, maka petugas zakat wajib memperhatikan usia yang wajib untuk diambil. It la yajzi'u aqal minda, itu tadi kalau unta tadi kan usianya berbeda ya, jumlahnya berbeda, yang dikeluarkan dari unta yang berbeda usia, maka petugas harus memperhatikan ya, tidak boleh mengambil yang kurang atau yang lebih. Kalau kurang, li'annahu idrarun lil fuqara, kalau kurang berarti haknya fakir tidak terpenuhi. Wala ya'khudhu a'la minha li'annahu ishafun bil aghnia, sebaliknya tidak mengambil usia yang lebih, yang seharusnya setahun, yang diambil unta yang 2 tahun. Maka yang demikian bentuk kedzaliman terhadap orang-orang kaya. Ya. Ini bentuk keadilan syariat Islam. Wala ya'khudzul maridatu wal ma'ibatu wal kabiratu wal harimah li'annaha la tanfa'al al-fakir. Demikian pula tidak diambil binatang yang sakit atau yang cacat atau yang sudah tua ya, karena tidak ada faedahnya untuk orang fakir ya, tidak bisa dikembangkan, tidak bisa diperanakkan. Wabil muqabili la ya'khudzul aqulatu wa hiya saminatul mu'iddatu lil akli, demikian pula tidak boleh petugas zakat mengambil yang paling gemuk ya, yang sudah dipersiapkan untuk disembelih, untuk diambil dagingnya. Walar ruba wahyalati turabi waladaha, demikian pula tidak diambil binatang yang sedang menyusui ya, yang sedang mendidik ayah ini, merawat anaknya ya, punya anak gitu. Walal makhid wahyal hamil, demikian pula yang tidak yang sedang hamil ya, sedang hamil pemiliknya sudah tinggal nunggu untungnya ya, nah ini diambil, ini bentuk ithaf ya. Walal fahlul mu'adzulid dorob, demikian pula pejantan yang disediakan, disiapkan untuk menjadi jantan dari ternak dia, ya. Maka tidak boleh diambil. Ya. Qala wala harazatul mal wahiya khiyaruhalati tahruzuhal ain li'annaha min karaimil amwal, demikian pula tidak boleh petugas zakat mengambil harta yang paling bagus, yang paling pilihan ya. Itu biasanya binatang yang terbaik itu langsung ya kan, orang melihatnya langsung oh menandai ya, wah itu bagus gitu kan, oh itu luar biasa itu. Qala, karena itu termasuk dari harta-harta yang disenangi oleh pemiliknya. Wa akhdhuha idrarun bil ghadi, mengambilnya itu bentuk doror, memberi doror kepada orang kaya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa iyyaka wa qara'im amwalihim, dan hati-hati engkau dari harta-harta mereka yang paling berharga. Taib. Qala wa lima ru'ya an Umar annahu qala li amili Sufyan qul li qaumik, ya. Demikian pula yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau berkata kepada petugas zakatnya, katakan kepada kaummu, inna nada'u lakum ruba, sesungguhnya kami, yakni petugas zakat, tidak mengambil dari binatang yang sedang beranak, ya. Wal makhid, yang sedang bunting, wa dzatal lahmi, yang gemuk, wa fahlal ghanami, dan pejantan yang digunakan untuk menjantani induk-induknya. Wa na'khudzul jazaa' wa tsani, kami mengambil jazak dan tani, yaitu wadzalika wasatun bainana wa bainakum fil mal, maka itu pertengahan antara kami dan kalian dari harta ya, bukan yang terbaik, bukan yang jelek ya. Taib, ini sifat binatang ternak yang diambil oleh petugas zakat. Qala Rabi'ah fil khultati fi bahimatil an'am. Persekutuan dalam binatang ternak. Wahia ala nau'ain. Ini ada dua macam. An'aul awal khultatul a'yan. Yang pertama adalah perserikatan dalam zatnya. Yaitu wahia an yakunal mal mustarikan bainatsnaini fil mulki musa'an bainahuma. Harta itu, ternaknya itu seluruhnya di kandang itu seluruhnya milik dua orang, ya. Dan kepemilikannya itu bersama nilainya setengah-setengah, ya. Tidak ditentukan kambing putih atau kambing hitam, tidak, ya. Pokoknya semuanya ini milik berdua. Nah, haknya setengah-setengah gitu, ya. Ini khultatu a'yan. Lam yatamayyaz nasibu ahadihima 'anil akhar. Masing-masing kepemilikannya tidak bisa dibedakan, ya. Kambingmu yang mana, kambingku yang mana, tidak ada, ya. Pokoknya ini semuanya ini milik berdua gitu, ya. Baik. Nilainya itu untuk orang berdua setengah-setengah gitu. Maka watakunu khultatul a'yan bil irti watakunu bisyira. Ini mungkin didapat dengan warisan, ya. Dua orang saudara mendapatkan warisan ternak itu, ya. Maka ya tidak ditentukan miliknya gitu kan. Semuanya itu pokoknya milik berdua. Atau dua orang berserikat membeli satu kandang kambing misalkan. Taib. Ini perserikatan yang pertama, ya. Qala nausani khultatu awsafin. Yang kedua, perserikatan dalam sifat, ya. Wahia an yakuna nasibu kullin minhuma mutamayyizan ma'rufan, ya. Itu bagian masing-masing dari keduanya itu terbedakan, bisa diketahui, ya. Misalkan itu satu kandang tetapi jenisnya berbeda, ya. Satunya do'en, satunya ma'is tadi, ya kan? Yang ma'is ini miliknya Fulan, yang do'en ini miliknya Alan, misalkan. Qala wa yajma'u bainahuma al-jiwari faqat, akan tetapi kepemilikannya itu disatukan, ya kan? Kandangnya satu, ya. Nanti gembalanya juga dibarengkan satu gitu. Maka ini khultatu awsafin. Qala wa hiya bi naw'iha tusayyirul malaini al mukhtalitaini kal malil wahidi idza kana majmu'ul malaini nisaba, ya. Maka dua jenis khultah ini, ya, percampuran atau persekutuan ini milik dua orang, ya kan, tetapi nilainya itu teranggap seperti satu orang, miliknya satu orang jika telah mencapai nisab, ya. Misalkan khultah yang tadi jumlah kambingnya 40 ekor, ya kan? Berarti masing-masing punya 20 ekor, ya kan? Kalau masing-masing sendiri, berarti belum nisab, ya kan? Belum harus enggak punya kewajiban zakat. Tetapi karena dia sudah bercampur, ya kan? Enggak tahu mana miliknya dia, pula itu enggak dipisahkan. Pokoknya nilainya, ya, setengah-setengah gitu. Maka kalau mencapai nisab, ya harus dikeluarkan zakatnya. Walaupun masing-masing pemiliknya punya setengah nisab barusan, ya kan? Taib, demikian pula khultatu awsaf tadi, satunya kambing Jawa, satunya kambing Gibas, ya kan? 20-20, ya kan? Itu kalau dipiliki sendiri-sendiri, belum zakat, ya kan? Tetapi karena sudah dicampur, kandangnya bareng, nanti kalau ngembala juga bareng, ya kan? Tempat apa tidurnya juga bareng, ya, kandangnya itu tadi, ya? Maka 40 itu dihitung seperti satu harta, sudah wajib zakat, ya, karena sudah mencapai nisab itu. Ini maksud menjadi dua harta tadi yang bercampur itu seperti satu harta itu, ya. Taib wa an yakunal khalitan min ahli wujubi zakat. Kemudian syarat kedua, pemiliknya itu adalah orang yang wajib zakat, itu sama-sama muslim, ya. Kalau satunya kafir, ya, dua serikat tadi, 240 ekor kambing, 120, 120, tapi satunya kafir. Nah, berarti yang kafir tidak teranggap, ya kan? Miliknya kafir tidak dianggap. Gitu. Qala falokana hadu makafiran latasi kulukultotu. Kalau salah satunya kafir, maka tidak teranggap, ya. persekutuan tersebut, wala tu'athir, maka tidak ada kewajiban zakat. Qala wa an yastarikal malani al-mukhtalitani fil marahi wa huwal mabit wal ma'wa. Kemudian syarat yang ketiga, dua harta yang digabungkan itu, dua ternak tersebut bercampur dalam mabit wal ma'wa, yaitu tempat tidur dan gembalaannya, ya. Ketika keluar gembala bareng, ya. Nanti pulang sore hari juga di tempat yang sama. Itu mustarikun fil marah, ya. Wa yasrika fil masrahi fa yasrahna jami'an wa yarji'na jami'an, ya. Tempat gembalaan juga sama. Wal mahla bi wal mar'a, ya. Tempat untuk merah susunya juga sama, ya. Tempat gembalaannya sama, wal fahlu, ya. Kemudian pejantannya juga sama. Qala fa yakunu fahlud darabi wahidan mustarikan laha jami'a. Maka pejantannya itu bercampur, ya. Menjantani miliknya A dan miliknya B sama semuanya gitu. Baik, maka dengan tiga syarat ini mencapai nisab. Kemudian yang kedua, dua pemiliknya ahlu zakat. Kemudian yang ketiga, tempat tinggal dan tempat gembalaannya sama, maka dihukumi satu harta, ya. Walaupun miliknya dua orang tadi, ya. Kalau di kandangnya sendiri-sendiri, maka belum wajib zakat, ya. Tetapi karena dikumpulkan, maka teranggap seperti satu harta. Qala fa idza tawafarat hadhihi syurut asbahal malani kalmalil wahidi bita'thiril khultati. Maka kalau terpenuhi tiga syarat hal ini, maka dua harta tadi, yakni dua pemilik, ya kan? Dua orang yang memiliki, dua atau tiga orang, ya, atau lebih, ya kan? Masing-masing empat orang, masing-masing 10 ekor, misalkan, ya kan? Tapi itu tadi, sudah. Kalau 40 ekor berarti sudah nisab. Kemudian pemiliknya muslim semua. Kemudian tempat gembalaan, tempat tidurnya, tempat merah susunya sama. Berarti teranggap satu harta. 40 ekor harus dikeluarkan satu ekor masing-masing, mengeluarkan seperempatnya, seperempat ekor gitu. Baik. Qala liqali sallallahu la yajma baina mutafarriqin wa la yufarraq baina mustami'in. Tidak boleh dikumpulkan antara binatang ternak yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan binatang ternak yang sudah terkumpul. Khasyata sodakoti, karena takut sodakoh. Ya. Wa makana min khalitaini fa innahuma yatarajaani bainahuma bisawiyati. Maka harta ternak yang milik dua orang yang berserikat, maka dikeluarkan dari keduanya dengan nilai yang sama, ya. Yakni sama kepemilikan, binisbah, ya kan? Kalau misalkan 40 ekor, satunya punya 10 ekor, satunya 30 ekor, ya, maka satu mengeluarkan seperempat, yang punya yang kedua yang punya 30, ya 3/4-nya gitu, ya. Nilainya itu. Fal khultatu tu'athiru fi ijabi zakati wa fi isqatiha, maka penggabungan, ya. Binatang ternak tadi itu berpengaruh dalam mewajibkan dan menggugurkan kewajiban zakat. Wa dzalika fi bahimatil anami khosatan duna ghairiha. Ini khusus pada binatang ternak saja, ya. Dan yang sejenis, ya, kambing dengan kambing gitu, ya. Kalau unta misalkan 4 ekor unta, kemudian dengan 1 ekor sapi, ya. Tidak disatukan berarti wajib satu ekor kambing, enggak, ya, enggak bisa disatukan. Baik. Qala wa mithalul jam'i bainal mutafarriqi, contoh, ya, menggabungkan dua kelompok ternak yang terpisah, ya, karena takut sodakoh. Qala asfasun salah satun kullu wahidin minhum yamliku arba'ina minal ghanam. Ada tiga orang masing-masing memiliki 40 ekor kambing, ya. Fajami'uha mi'atun wa isrun, maka keseluruhannya jumlahnya 120. Falawi tabarna kullu wahidin wahdahu lawajaba alaihim talatu syahin, ya. Kalau masing-masing di kandang sendiri, 40 satu ekor, 40 satu ekor, 40 satu ekor, berarti keluar 3 ekor kambing, gitu ya. Lakin idza jama'nal ghanam kullaha fala yakunu illa satun wahidatun, ya. Nah, karena khawatir itu tadi, karena khasyata sadaqah, 3 orang tadi berserikat, ya sudah, kambingnya dikumpulkan saja. Ketika petugas zakat datang, oh itu dikumpulkan, dihitung jumlahnya 120. Zakatnya satu ekor kambing gitu ya. Ini menggabung yang terpisah karena takut sedekah. Qala fa huna jama'u baina mutafarriqin, maka pada kasus ini mereka menggabungkan binatang ternak yang terpisah ya. Miliknya sendiri-sendiri biasanya ya digembala sendiri ya, kandangnya sendiri ya. Tetapi pas petugas zakat datang digabungkan gitu. Qala li alla yajib alaihim salasu syahin bal wahidah, supaya mereka tidak mengeluarkan 3 ekor kambing ya, kalau digabungkan cukup 1 ekor gitu. Ini menjamak yang terpisah karena takut sedekah. Sebaliknya wa mithalu tafriq baina mustami'in ya, memisah yang biasanya terkumpul, yang biasanya disatukan, ketika petugas zakat datang dipisah ya. Contohnya sahsun indahu arbauna satin fa idza alima bimajil amil farraqa bainaha, seorang memiliki 40 ekor kambing ya, ketika petugas zakat datang ya, maka dia pisah ya, kandangnya dibedakan ya, ini 20 ekor, situ 20 ekor ya. Taib fajala isrina minha fi makanin wa isrina fi makanin akhar, 20 ekor di sebuah tempat, 20 ekor lain di tempat lain. Maka petugas zakat ngitung ini 20 belum nisab, itu juga 20 juga belum mencapai nisab. Maka wala yufad alaiha zakatun li adami buluhiha nisab mutafarriqatan ya. Maka petugas zakat tidak mengambil nisab, tidak mengambil zakat karena belum mencapai nisab ya, kalau dipisah tadi ya. Taib ini memisah yang bersatu karena takut sedekah, ini juga tidak boleh ya. Taib qalal babul khamis fi zakatil fitri wa yuqalu laha sedaqatul fitri. Bab yang kelima tentang zakat fitr. Wa fihi iddatu masail. Qala wa summiyat bidzalika li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Disebut zakat fitr karena penamaannya dinisbahkan kepada sebabnya ya. Zakatnya disebabkan karena fitr ya, karena berbuka ya. Zakat yang disebabkan karena berbuka dari bulan Ramadan. Taib li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan, karena zakatnya itu wajib karena berbuka dari Ramadan. Qala wala ta'ala qalaha bil mal, maka zakat fitri ini tidak ada kaitannya dengan harta, tidak ada mencapai nisabnya ya kan, tidak ada nisabnya karena ini zakat badan ya. Wa innama hiya muta'alliqatun bizimmah fa hiya zakatun anin nafsi wal badan. Karena zakat fitr ini terkait dengan tanggungan, yaitu zakat untuk jiwa dan badan. Taib. Dan waktu wujub ya, waktu wujub zakat fitr ini adalah tenggelamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Yakni faedah mengetahui waktu wujub ini, jika seseorang meninggal dunia sebelum waktu wujub ya, waktu wajib, maka tidak wajib zakat fitr ya. Demikian pula seorang anak yang terlahir setelah waktu wujub, maka dia wajib zakat fitr ya, tenggelamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan. Ketika seseorang mati sebelum tenggelam matahari, maka dia tidak menemui waktu wujub ya kan, berarti tidak wajib zakat fitr. Sebaliknya, seorang anak lahir sebelum tenggelam matahari, walaupun sesaat, ya kan? Walaupun satu saat, sebelum tenggelamnya matahari, maka sudah wajib dia menemui waktu wujub itu, ya. Taib. Qala masalatul ula fi hukmiha wa dalilu dzalika. Tentang hukum dan dalilnya. Qala zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin lima rawab Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri min ramadhana sha'an min tamrin aw sha'an min sya'irin alal abdi wal hurri wa dzakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin. Zakat fitr wajib atas setiap muslim berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Beliau berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitr dari Ramadan, zakat karena berbuka dari puasa Ramadan. Satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum, ya. Ini contoh makanan pokok pada masa itu, ya. Ini bukan batasan, ya kan? Tetapi contoh dari bahan makanan pokok ketika itu, tamrun dan syair, ya. Kurma dan gandum atas hamba budak ataupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari muslimin, ya. Taib. Maka shaghir wal kabir ini mengeluarkan janin, ya kan? Kalau janin belum disebut shaghir, ya kan? Anak kecil belum disebut anak kecil karena dia masih di dalam janin, ya. Taib. Maka tidak diwajibkan, tetapi sunnah. Qala syurutuha wa ala man tajib, syarat-syarat zakat fitr dan atas siapa diwajibkan. Qala tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa zakarin wa unta wa hurrin wa abdin li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma asabik. Wajib zakat fitr atas setiap muslim yang besar maupun kecil, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi. Qala ustahabu ikhrajuha anil janin idza nafakhat fihi ruh, disunnahkan mengeluarkan dari janin yang sudah ditiupkan ruh, sudah berumur 4 bulan lebih, ya. Wa huwa masara lahu arba'ata asyhurin, yaitu janin yang sudah berusia 4 bulan atau lebih. Faqad kana salafu yukhrijunaha anhu. Dahulu salaf mengeluarkan zakat janin, zakat fitr untuk janin, kama sabata Utsman wa ghairihi, sebagaimana sahih dari perbuatannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Qala wa yajibu an yukhrijahu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu min zaujatin aw qaribin. Wajib untuk mengeluarkan untuk dirinya, ya, dari dirinya sendiri, dari harta dia untuk dia. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan mengeluarkan dari orang-orang yang dia wajib menafkahinya, ya, min zaujatin, istrinya, ya, anaknya, au qaribin atau kerabatnya dia, ya, saudaranya dia, ya, orang-orang dekatnya dia yang nafkahnya itu dia yang nanggung, ya. Yakni ketika kerabatnya itu miskin, kerabatnya itu membutuhkan, maka saudara yang memiliki kecukupan wajib menafkahinya, itu. Nah, kalau dia menafkahi kebutuhan sehari-harinya, maka dia juga wajib mengeluarkan zakatnya, zakat fitr ini. Qala wa kadzal abdu fa inna shadaqatal fitri tajibu ala sayyidihi, demikian pula budak, maka zakat fitrnya wajib atas tuannya. Liqoli sallallahu alaihi wasallam laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Tidak ada kewajiban budak itu bersedekah kecuali sedekah fitr. Qala wala tajibu illa ala man fadula an qutihi wa quti man talzamuhu nafaqatuhu wa hawaijuhu ad-daruriyatu fi yaumil idi wa lailatihi ma yu'ati bihi al-fitrah. Dan tidak wajib kecuali atas seseorang yang memiliki kelebihan bahan makanan pokok dia dan bahan makanan pokok orang-orang yang wajib dia nafkahi. Cukup untuk makan dia dan keluarganya, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan darurat ya, ya kebutuhan daruri dia pada hari Id dan malamnya. Sehari malam semalam itu masih punya kelebihan itu. Untuk kebutuhan pokok sehari semalam itu masih masih ada lebih. Nah, berarti dia wajib zakat ya. Taib. Walaupun misalkan di malam itu malam Id itu tidak punya apa-apa, tetapi dapat dia ada orang ngasih zakat ya. Banyak ya. Ada zakat banyak. Nah, zakat yang dia dapat itu lebih kalau dia makan sehari semalam Id itu sudah lebih, maka dia wajib. Ketika itu dia punya, ya kan? Ketika dia dapat zakat tadi, berarti dia punya harta, gitu. Nah, kalau lebih untuk kebutuhan sehari semalam, maka wajib dikeluarkan zakat fitrnya, ya. Taib qala fa zakatul fitri la tajibu illa bi syartaini. Nah, taib ini tadi zakat fitr itu ya ukurannya itu tadi bukan nisab ya, bukan hartanya banyak mencapai nisab enggak, ya itu tadi. Kadang dia berhak mendapatkan zakat ketika sudah dapat waktunya masih belum keluar waktunya, maka dia wajib mengeluarkan zakat lagi, ya kan? Setelah dapat, sebelumnya dia berhak dapat ya. Kemudian setelah dapat, dia berhak berkewajiban untuk mengeluarkan karena lebih gitu. Yang dia dapat itu lebih dari kebutuhan pokok sehari semalam hari Idnya tadi gitu. Taib qala fa zakatul fitri la tajibu illa bi syartaini. Al awal al Islam fala yajibu 'alal kafir. Zakat fitr itu wajib dengan dua syarat. Yang pertama Islam, tidak wajib pada kafir. Qala sani wujudu ma yafdulu an kutihi wa kuti iyalihi wa hawaijil asliyati fi yaumil id wa lailatihi. Ada kelebihan dari bahan makanan pokok dia dan keluarganya dan dari kebutuhan-kebutuhan pokok dia hari Id dan malamnya. Taib qala al-masalatu salisatu fi hukmi fi hikmati wujubiha. Hikmah diwajibkannya zakat fitr. Qala minal hikmah minal hikami fi wujubi zakatil fitri ma yali. Qala al-awwal tadhhiru shaimi mimma asa'an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi minal laghwi warrafath. Membersihkan orang yang berpuasa mungkin terjadi pada puasanya dia itu perbuatan laghu dan perbuatan rafath ya, sia-sia dan perbuatan yang mengandung dosa ya. Qala tsani ighna'ul fuqara wal masakin 'anil su'al fi yaumil id. Mencukupi para fukara dan masakin dari meminta-minta pada hari Id ya. Ini hari bergembira ya, hari rayanya kaum muslimin, maka tidak pantas kaum muslimin merasakan kekurangan ya. Wa idkhalu surur alaihim, memasukkan kegembiraan pada mereka. Liyakunal idu yauma farhin wa sururin li jami'i fi'atil mujtama', sehingga hari Id itu menjadi hari gembira, hari yang berbahagia untuk seluruh kelompok masyarakat muslim. Wa dzalika li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisaimi minal lahwi warrafati wa tu'matan lil masakin. Maka dua hikmah ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, Rasul mewajibkan zakat fitr sebagai penghapus, pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan dosa, dan sebagai bentuk makanan untuk orang-orang miskin. Nah, dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwasannya zakat fitr itu khusus yang berhak mendapatkan adalah fakir miskin saja ya, fakir dan miskin saja, bukan delapan kelompok yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ya. Zakat fitr ini khusus, ini Rasul sebutkan tuhrotan lisa'im minal lahwi warrafat wa tu'matan lil masakin. Zakat itu sebagai bentuk makanan untuk masakin ya. Maka tidak ada hak bagi yang lain, amil ya, gharim, mu'alaf ya, ibnu sabil dan fisabilillah tidak dapat ya. Hanya zakat fitr itu untuk al-masakin. Baik, qala salis wa fiha izharu syukri nikmatillah 'alal 'abdi bi itmami siyami syahri Ramadan wa qiyamihi. Maka dengan zakat itu menampakkan rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dengan Allah menyempurnakan untuk dia puasa dia bulan Ramadan, Allah sempurnakan untuk dia salat malam dia. Qala wa fi'lu ma tayassara min al-amali salihati bi hadza syahril mubaraki. Dan Allah memudahkan dia melaksanakan perbuatan-perbuatan saleh pada bulan yang penuh barokah ini, ya. Baik, dan sebagaimana kita rasakan ya, amal saleh pada bulan yang mulia ini jauh lebih mudah ringan dibanding pada bulan-bulan yang lain, ya. Ini bentuk nikmat yang besar, ya. Ini hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai, ya. Baik. Qala al-masalatu rabi'ah miqdarul wajib wa mimma yukhraju. Kadar yang wajib dikeluarkan dan dari apa dikeluarkan. Al-wajibu fi zakatil fitri sa'un min ghalibi quti ahlil baladi min burrin au sa'irin au tamrin au zabibin au akitin au aruzin au darratin au ghairi dhalika. Yang wajib dari zakat fitri itu satu sa' empat mud, ya. Satu mud itu satu cidukan dua telapak tangan, itu satu mud, ya. Empat mud itu satu sok, ya. Dari makanan pokok mayoritas penduduk negeri, ya. Dari gandum, bur, syair itu sama, gandum jenisnya berbeda gitu. Tapi sama-sama gandum berbeda bentuknya. Au tamrin atau kurma, au zabib atau kismis, ya, au akit, ya, susu kering, ya, au arus atau nasi, au dharro atau jagung, au ghairi dzalik. Qala itsbuti dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsi sahihati ka hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma al mutaqaddim, ya. Baik. Wa yajuzu an tu'tal jama'atu zakata fitriha li shakhsin wahidin wa an yu'tal wahidu zakatahu li jama'ah. Dan boleh sekelompok orang memberikan zakatnya untuk satu orang, ya. Sekelompok orang zakatnya diberikan hanya kepada satu orang, atau sebaliknya diberikan zakat satu orang untuk beberapa orang, ya. Ini mungkin keadaan tertentu, ya kan, keadaan yang sangat di tempat yang sangat membutuhkan kekurangan, ya. Zakatnya satu orang dibagi-bagi gitu. Baik, wala yujzi'u ikhraju qimati ta'am, tidak sah mengeluarkan nilai dari harga makanan tersebut, ya. Yakni mengeluarkan dengan uang, ya. 2,5 kilo atau 2 kilo 40 gram, ya, atau 3 kilo, ya, dinilai dengan uang. Oh, nilainya 30.000 misalkan. Dibayarkan 30.000. Tidak sah, ya. Baik. Kenapa? Li'anna dzalika khilafu ma amara bihi Rasulullah. Karena itu menyelisih perintah Rasulullah. Wa li'annahu mukhalifun li amali sahabati. Demikian pula menyelisih amalannya para sahabat, ya. Rasul tadi memerintahkan sa'un, ya kan? Sa'an min tamrin, ya. Sa'an min sa'irin, ya. Faqad kanu yukhrijunaha sa'an min ta'amin. Dulu para sahabat, ya, mereka juga punya uang, ya. Orang miskin pada masa itu juga butuh uang, ya kan? Tetapi mereka mengeluarkannya dengan makanan. Wali anna zakatul fitri ibadatun mafruudatun min jinsin muayyanin wa huwa ta'am. Demikian pula zakat fitri itu sebuah ibadah yang diwajibkan dengan jenis tertentu, ya. Ibadah mengeluarkan sesuatu yang tertentu, ya, yaitu makanan, ya. Maka fala yujzi'u ikhrajuha min ghairil jinsil muayyani, maka tidak sah mengeluarkan dari sesuatu yang tidak ditetapkan, ya. Sudah ditetapkan yang dikeluarkan itu, ya. Ibadah dengan mengeluarkan sesuatu yang khusus, yaitu bentuk makanan pokok. Ya. Baik, itu tadi kalau misalkan dikatakan lo orang sekarang lebih butuh kepada uang daripada bahan makanan, gitu. Atau lebih mudah uang. Demikian pula masa itu, ya. Para orang-orang miskin juga butuh uang. Ya. Baik. Qala masalatul khamisah fi waqti wujubiha wa ikrajiha. Kemudian waktu mengeluarkannya. Waktu wajib dan waktu mengeluarkannya. Qala tajibu zakatul fitri bi hurufi syamsi min lailatil idi. Wajib zakat fitr dengan tenggelamnya matahari di malam id. Yaitu di malam di hari terakhir bulan Ramadan. Li'annahul waktu alladhi yakunu bil fitru min Ramadan. Karena dengan tenggelamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan, berarti itu waktu berbuka dari puasa Ramadan, yakni sudah berhenti puasanya, gitu. Sudah tidak berpuasa lagi, gitu. Nah, sebagaimana tadi, faedah mengetahui waktu wujub itu tadi, ya kan? Orang yang tidak mendapati waktu wajib, berarti tidak wajib mengeluarkan zakat, ya. Wali ikhrajiha waktani waktu fadilatin wa adain wa waktu jawazin. Dan waktu mengeluarkannya itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama, waktu yang utama dan waktu untuk menunaikannya. Dan yang kedua adalah waktu dibolehkan mengeluarkan. Hukumnya boleh saja. Gitu. Fa'amma waktul fadilati fahuwa min tulu'i fajri yaumil id ila qab ila kubaili adai salatil id. Ya. Waktu utama adalah mulai terbitnya fajar hari id sampai sebentar sebelum ditunaikan sholat id. Ya. Sampai menjelang ditunaikannya sholat id. Lihat di sini Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabi SAW amara bi zakatil fitri qabla khurujin nasi ila sholati. Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan zakat fitr dikeluarkan sebelum keluarnya manusia menuju sholat. Ya. Baik, oleh karena itu, pada bab sholat kemarin, sholat Idul Fitri disunnahkan untuk diakhirkan. Ya. Baik, beberapa saat setelah masuk waktu sholat. Ya. Tidak langsung. Wa ma waktul jawa, sedangkan waktu dibolehkan, fahuwa qoblal idi biyaumin au yaumaini. Itu sebelum hari id, satu atau dua hari sebelumnya. Qala li fi'li ibn Umar wa ghairuhu. Li fi'li ibn Umar wa ghairihi minas sahabati li thalik. Ya. Berdasarkan perbuatan ibn Umar dan selain beliau, radhiyallahu anhum dari para sahabat. Qala wa la yajuzu ta'khiruha an sholatil id. Dan tidak boleh menyengaja diakhirkan sampai sholat id. Ya. Qala fa in akharaha fa hiya shadaqatun minas shadaqati. Kalau dia sengaja diakhirkan sampai sholat id, maka itu bukan zakat fitr tetapi sedekah biasa, ya. Dan dia berdosa, ya. Tetapi kalau lupa, ya. Sudah disiapkan misalkan, ya. Sudah disiapkan ternyata lupa, ya. Atau dia sudah titipkan ke orang, ya. Fulan ini saya mau safar, ya. Nanti kalau sudah sehari atau dua hari id, tolong dikasihkan fulan misalkan. Nah, dititipi lupa, ya. Makanya demikian sah, ya. Diberikan ketika ingat sah, ya. Taib. Wa ya'thamu 'ala hadza ta'khir, maka kalau sengaja dia berdosa mengakhirkan itu. Liqali sallallaman addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulatun. Wa man addaha ba'da sholati fa hiya shadaqatun minash shadaqat. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu adalah sedekah biasa. Ya. Taib, ini zakat fitr. Ya. Qala al-babu sadis fi ahli zakah. Ini bab terakhir dari kitab zakah, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Wala wa fihi iddatu masail. Al-masalatul ula. Man ahlu zakati Wadalilu dzalika, siapakah orang-orang berhak mendapatkan zakat yang disebut dengan mustahik zakat ya. Qala ahlu zakati humul mustahiquna laha wa humul asnafu tsamaniyatul ladzina hasarahumullahu azza wa jalla fi qawlihi. Ahlu zakat mereka adalah orang-orang berhak mendapatkannya, yaitu 8 kelompok yang Allah sebutkan. Ya, Allah sebutkan penyebutannya di dalam firman-Nya At-Taubah 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sungguhnya shadaqah itu untuk ini zakat mal ya, ini zakat mal khusus ya. Sedangkan zakat fitr itu tadi ya, tu'matan lil masakin. Wal amilina 'alaiha, orang yang bekerja untuknya. Ini amil yang ditunjuk oleh amir, yang ditunjuk oleh pemimpin ya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilunakkan hatinya. Wa firriqab, dan memerdekakan budak. Wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, dan di medan jihad. Wa fi wabni sabil, dan untuk orang yang melakukan perjalanan. Baridatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah menentukan 8 kelompok ini. Allah adalah zat yang maha berilmu dan maha hikmah, yakni ini berdasarkan ilmu dan berdasarkan hikmah itu. Qala wa idhawadil asnaf kama yali, dan penjelasan masing-masing kelompok ini adalah sebagai berikut. Qala al-awwal al-fuqara jam'u fakirin, jamak dari fakir. Wa huwa man laisa ladaihi ma yasuddu hajatahu wa hajata man ya'ulu min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskanin. Fakir adalah orang-orang yang tidak bisa menutupi kebutuhan dia, kebutuhan orang-orang di bawah tanggungan dia, makanannya kurang, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Dia tidak menutup, tidak mendapati sesuatu untuk mencukupinya. Au yajidu aqalla min nisfil kifayah, atau dia mendapati kurang dari setengah kebutuhan dia. Kebutuhannya 100, dia hanya mendapati 30, 40, 45, tidak ada setengahnya. Itu. Wa yu'ta min az-zakati ma yakfihi sanatan kamilah. Maka orang seperti ini diberi dari zakat kebutuhan dia selama 1 tahun. Taib ini dobit fakir ya. Fakir kalau disebutkan bareng dengan miskin, maka fakir definisinya ini ya. Pemasukannya kurang dari setengah kebutuhan ya. Pemasukannya kurang dari setengah kebutuhannya gitu. Baik. Atau dalam pengertian lain disebutkan tidak memiliki pemasukan tetap ya. Dia tidak punya pekerjaan tetap gitu. Maka pemasukannya tidak tetap dan kurang dari kebutuhan dia, maka dia fakir. Sedangkan miskin, al-masakin jamu miskin, wa huwa man yajitu nisfa kifayatihi au aktsara minan nisfi. Miskin ini lebih baik keadaannya dari fakir ya. Dia mendapati setengah dari kebutuhan dia ya, atau lebih banyak dari setengah tetapi tidak cukup ya. Itu tadi contohnya kebutuhannya 100, dia dapat 55 ya, atau 60 ya, atau 70 atau 90 ya, kurang dari kebutuhannya. Qala kaman ma'ahu mi'atun wa yahtaju ila mi'atain ya, seperti dia memiliki pemasukan 100 tetapi kebutuhannya 200 ya. Maka wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi limuddati amin, maka diberi dari harta zakat yang mencukupi kebutuhan dia setahun. Baik. Qala salis al-amiluna 'alaiha jamu amilin, wa huwa man yab'atsul imamu li jibayati shadaqati. Amil adalah orang-orang yang diutus oleh pemimpin untuk mengambil zakat. Fayutihil imam ma yakfihi muddata dhahabihi wa iyabihi walau kana ghaniya, maka dia diberi dari zakat itu sesuatu yang mencukupi kebutuhan dia untuk mengambil dan kembali tadi ya, mengambil dari kembali dari mengambil tadi walaupun dia kaya, ya. Li'annal amila qad farraga nafsahu li hadzal amal, karena amil dia telah meluangkan waktu dia untuk perbuat amalan ini. Wal amiluna hum kullu man ya'malu fi jibayatiha wa kitabatiha wa hirasatiha wa tafriqiha ala mustahiqiha. Dan amil di sini adalah seluruh orang yang terkait dengan zakat itu, yang mengambil, yang memungut, ya, yang menulis, yang mencatat, ya, yang menjaga, yang membagikan, tapi yang dipilih oleh pemerintah, oleh amir, ya, oleh pemimpin. Taib qala Rabbi al mu'allafatu qulubuhum, orang yang dilunakkan hati mereka. Wahum qaumun yu'tauna zakat ta'lifan liqulubihim alal islam in kanu kufara, ya. Maka mereka adalah orang-orang yang diberi zakat dalam rangka melunakkan hati mereka terhadap Islam jika mereka orang kafir, ya. Berarti orang kafir boleh diberi jika dia mu'alaf, ya. Yakni mu'alaf belum masuk Islam, maksudnya mu'alaf yang istilah sekarang, ya kan? Yakni sedang dilunakkan hatinya, gitu. Qala tasbitan limanihim, atau dia sudah masuk Islam tapi baru, ya. Maka diberi harta supaya kokoh keimanannya. In kanu min di'afil iman al-mutahawinina fi ibadatihim, jika mereka adalah orang-orang yang lemah imannya, yang meremehkan ibadahnya, ya. Seperti muslimin yang hidupnya di antara di perkampungan kafir, ya, di dekat-dekat negeri kafir, ya. Qala al-targhibi dawihim fil Islam, atau dalam rangka memberikan motivasi orang-orang pemimpin dari musyrikin, mukafirin, untuk masuk Islam, diharapkan kebaikannya. Au talaban limaunatihim au kafi adahum, atau dalam rangka menuntut bantuan dari mereka atau mencegah kejelekan mereka, ya. Diharapkan kebaikannya tadi, atau dicegah keburukannya, ya. Dia orang jahat, ya. Dia orang zalim, ya. Kalau tidak diberi harta, mendolimi muslimin, gitu. Maka diberi harta dalam rangka tercegah keburukannya, gitu. Baik. Itu dua sisi, ya, dua keadaan mu'alaf, ya. Qala al-khamis fi riqab, qala jamu raqabatin wal muradu bihal abdul muslim awil amatu yustara min mali zakah wa yu'taku. Riqab jamak raqabah, itu leher, asli maknanya leher, raqabah itu, ya kan? Nah, budak disebut raqabah karena seolah-olah lehernya itu dikuasai orang lain, ya. Di seolah-olah terikat lehernya itu oleh tuannya, gitu. Maka dia ndak bisa bebas, ndak merdeka, ya. Yang dimaksud di sini adalah budak muslim atau budak wanita muslim, maka dibeli dari harta zakat kemudian dimerdekakan. Au yakunu mukataban fayuta minaz zakati ma yusaddidu bihi nuju ma kitabatihi, atau dia budak yang mukatib, ya. Mukatib itu membeli dirinya sendiri, ya. Dia transaksi dengan tuannya, wahai tuan, saya mau beli diri saya berapa, gitu. Oh ya sudah, kalau kamu bisa bayar sekian maka kamu merdeka, gitu. Ini mukatib, ya, melakukan mukatabah, ya, catatan dengan tuannya, itu transaksi tadi, membeli dirinya sendiri, ya. Kalau kamu bisa bayar sekian maka kamu merdeka. Nah, kemudian sudah budaknya dilepas, ya. Dia kerja mencari penghasilan untuk menebus dirinya tadi, ya. Maka budak yang seperti ini diberi dari zakat untuk melunasi harga dirinya tadi, gitu. Qala liyusbihuran nafidhat tasarrufi, supaya dia menjadi merdeka dan terlaksana, bisa dilepaskan apa tasarrufnya, muamalahnya itu merdeka. Qala wa'udwan nafian fil mustama, dia menjadi bagian dari masyarakat yang bermanfaat, ya. Wa yatamakanu min ibadat ibadatillahi ta'ala alal wajhil akmal. Dengan merdekanya dia, dia bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan sempurna. Ya. Karena sebagian ibadah itu tidak diwajibkan pada budak. Ya. Seperti sholat Jumat, ya. Tidak wajib budak. Ya. Nah, kalau dia sudah merdeka, maka dia bisa menjalankan Jumat. Ya. Wa kadzal asir al-muslim yafuku minal ada min mali zakah. Demikian pula, tawanan muslim yang tertawan oleh musuh, maka ditebus dengan harta zakat. Ya. Taib qala asatis al-gharimun jam'u gharimin wa huwa al-matinul ladhi tahammala dainan min ghairi maksiatillah. Ya. Gharimun jama' gharim, yaitu orang yang berhutang, yang menanggung hutang untuk selain maksiat, hutangnya bukan untuk maksiat. Sawa'un li nafsihi bi amrin mubahin. Baik hutangnya itu untuk kebutuhan dia sendiri, ya, untuk kebutuhan sehari-harinya, ya, atau untuk kebutuhan mendesak dia berobat misalkan, ya, auli gharihi kaislahi dzatil bain, atau dia berhutang bukan untuk dirinya tetapi untuk mengadakan islah, perdamaian antara dua kelompok, ya, satu kelompok melakukan kezaliman misalkan, menciderai atau merusak hartanya kelompok kedua. Kemudian terjadi pertempuran, ya, pertengkaran. Nah, kemudian dia datang mengislah. Sudah, apa yang terjadi, ya? Oh, ini benar-benar butuh kerugian semikian-semikian, ya. Kalau dia tidak mau nebus, maka ya akan terjadi kerusuhan tadi, ya. Maka dia datang, ya sudah. Itu kerugiannya saya yang nanggung, misalkan, ya. Walaupun dia kaya, kemudian dia berhutang, ya, untuk melakukan islah tadi, ya. Ini hutang untuk mengislah. Kerugiannya kelompok kedua tadi dipenuhi, ya, supaya keduanya tidak terjadi pertengkaran tadi. Nah, maka dia berhak mendapatkan zakat, walaupun dia kaya, ya, walaupun dia kaya karena dia berhutang untuk orang lain, ya, untuk islah tadi. Qala fa hadza yu'ta min az-zakah ma yusaddidu bihi dainahu. Maka ini diberi dari zakat untuk memenuhi hutang dia. Wal gharim lil islah bainan nas yu'ta minaz zakah wa in kana ghaniya. Dan orang yang melakukan perdamaian antara manusia itu tadi, ya. Dua kelompok atau dua orang, ya. Dua orang misalkan itu tadi, satunya itu merusak barang saya. Kalau dia tidak mau, maka akan terjadi pertengkaran, ya. Nah, itu datang orang ketiga, ya sudah. Berapa harganya misalkan, ya. Itu tak penuhi, sudah. Kalian damai. Nah, taib. Nah, dia berutang untuk memenuhi kebutuhannya tadi, maka diberi dari berhak mendapatkan zakat kalau dia mau, walaupun dia kaya. Ya. Taib qala sabi fi sabilillah. Taib. Ini tadi, ya, gharim lil islah. Ini diantara apa? Bagusnya syariat Islam, ya kan? Ini tidak tergambar di agama lain, ya kan? Tidak tergambar di agama lain, ya. Menolong orang, mendamaikan orang, ya, dengan hartanya, ya. Baik. Qala asabi fi sabilillah al-murad bihi al-huzatu fi sabilillahi al-mutatawwi'una alladziina laisa lahum ratibun fi baitil mal. Fi sabilillah ini khusus maknanya, ya, dalam bab zakat fi sabilillah itu khusus. Bukan semua perkara yang tujuannya di jalan Allah, ya. Bangun masjid, bangun sekolah, bangun, oh, loh ini dari uang zakat. Nah, iya, ini untuk sabilillah, ini untuk jalan Allah, ya kan? Enggak, ya. Fi sabilillah dalam zakat ini yang dimaksud adalah pasukan yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, ya. Enggak dapat gaji. Berarti kalau dia dapat gaji dari Baitul Mal, dari negara, dia tidak berhak, ya kan? Tidak berhak. Dia sudah dapat dari Baitul Mal, dari negara. Gitu. Ini laisa lahum ratibun fi Baitul Mal. Fayutuna minaz zakah sawaunakanu agniya am fuqara. Ya. Baik dia orang kaya ataupun orang fakir, kalau dia berjihad di jalan Allah, dia berhak mendapatkan harta zakat tadi. Ya, dengan syarat tadi, dia bukan pasukan yang sudah tercatat di pegawai pemerintahan sebagai pasukan negara, gitu. Tidak mendapatkan gaji. Baik, ini ndak umum ya, ndak semua yang ini fisabilillah, ini untuk jalan Allah, ini untuk dakwah. Ndak ya, tetapi khusus ya. Fisabilillah di sini khusus untuk mujahid fisabilillah ya. Baik. Sebagian ulama memasukkan thalibul ilmi ya. Baik, ini walaupun ya sebagainya membantah lagi ya. Ini mah khusus untuk yang berjihad di jalan Allah. Walaupun thalibul ilmi itu setara dengan mujahid fisabilillah ya kan. Walaupun thalibul ilmi itu setara dengan mujahid di jalan Allah, tetapi dia tidak berhak mendapatkan zakat karena fisabilillah di sini maksudnya adalah al-huzatu ya, pasukan perang ya. Taib qala Samin Ibnu Sabil yang ke-8, orang yang melakukan perjalanan. Wa huwal musafirul munqati'u an baladihi alladhi yahtaju ila malin. Ibnu Sabil adalah musafir yang terputus dari negerinya, kehabisan uang di jalan ya, kehabisan bekal di jalan. Nah, ini tentunya di masa lalu ya kan, kalau zaman sekarang ya tidak tergambar ya kan. Habis uangnya dia bisa menghubungi keluarganya ya kan, dengan cepat dengan mudah bisa mendapatkan bekal. Liwasila as-safar ila baladihi, untuk menyampaikan safar dia ke negerinya kembali. Idza lam yajid man yuqriduhu, jika tidak dia dapati orang yang bisa meminjaminya. Taib. Ini 8 asnaf ya. Qala al-mas'alatu tsaniyah fi haddil ladina la tadfa' lahumuz zakah. Batasan orang-orang yang tidak diberikan zakat kepada dia. Qala al-asnaful ladhi alladzina la yajuzu sarfu zakati lahum hum, kelompok-kelompok yang tidak boleh diberikan zakat kepada mereka adalah al-awwal al-aghnia wal aqwiya al-muktasibun. Yang pertama adalah orang kaya. Ini berarti lawan dari miskin tadi, ya kan? Miskin tadi kurang dari kebutuhannya. Kaya ini cukup dari kebutuhan dia cukup, ya. Tidak kaya berarti harus lebih, ya kan? Tetapi cukup, ya. Wal aqwiya al-muktasibun, orang-orang yang kuat yang bisa bekerja. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Tidak ada bagian pada zakat itu untuk orang kaya dan untuk orang yang kuat tenaganya bisa bekerja. Qala walakin yu'tal amilu 'alaiha wal gharib wa in kanu aghnia kama taqaddam, akan tetapi khusus amil tadi ya, orang yang sudah bekerja untuk zakat tadi diberi walaupun dia kaya ya, karena tadi sudah tafarruq ya lil amal. Demikian pula aghnia gharim tadi, gharim lil islah tadi ya. Qala wal qadir al kasbi idza kana mutafarriqan li talabil ilmi syar'i. Demikian pula orang yang punya kemampuan dia bisa kerja ya, tetapi waktunya habis untuk belajar ilmu syar'i ya, ini juga berhak ya. Walaisa lahu malun, dalam keadaan dia tidak punya harta ya, berarti tidak semata-mata thalibul ilminya ya, tetapi karena tidak adanya harta ya. Kenapa dia tidak bekerja? Karena dia sibuk dengan thalibul ilmi. Faedahnya thalibul ilmi itu lebih umum daripada bekerja ya. Keutamanya thalibul ilmi itu lebih besar daripada bekerja. Dengan thalibul ilmi manfaatnya nanti akan tersebar untuk kaum muslimin ya, atau lo kerja ya untuk keluarganya dia sendiri saja gitu kan. Qala fa innahu yu'ta minaz zakah, maka dia diberi dari zakatnya. Li anna talabal ilmi jihadun fi sabilillah, karena talibul ilmi tadi sama dengan jihad di jalan Allah ya. Wa amma in kana al-qadir 'alal kasbi abidan tarakal amal litafarruq linawafilil ibadat fala yu'ta. Sedangkan orang yang mampu bekerja tetapi dia menyibukkan dirinya dengan ibadah ya, sholat terus ya, puasa terus ya, ibadah-ibadah sunnah, maka tidak diberi ya. Taib, ini juga menunjukkan apa keutamaannya ilmu dan ibadah ya, alim dan abid ya, li'annal ibadah nafuha qasirun 'alal 'abid bi khilafil ilmi, karena ibadah itu, salatnya dia, puasanya dia, itu faedahnya, manfaatnya untuk dia sendiri. Beda dengan ilmu tadi, orang yang telah berilmi tadi, faedahnya untuk masyarakat muslim, untuk kaum muslimin, bahkan untuk hewan-hewan ternak, ya, faedahnya, manfaatnya untuk seluruh alam, ya. Taib qala tsani al-usulu wal furu'u wa zawjatu alladzina tajibu nafaqatuhum 'alaihi. Tidak boleh zakat itu diberikan kepada usul. Usul itu bapak ke atas, ya, dari seseorang. Itu usulnya orang, asalnya orang itu bapaknya dia, kakeknya, bapaknya kakek, ya, kakeknya bapak, dan seterusnya. Itu usul, ya. Furu' itu keturunannya dia, anaknya anak, ya, anaknya anak, dan seterusnya. Itu furu', ya. Nah, tidak boleh diberikan kepada usul, tidak boleh diberikan kepada furu'. Wa zaujah, demikian pula kepada istri, alladzina tajibu nafaqatuhum 'alaihi, yaitu orang-orang yang wajib dia nafkahi, ya. Qala fala yajuzu dafu zakati ila man tajibu 'alal muslim nafaqatuhum. Tidak boleh memberikan zakat kepada seseorang yang seorang muslim wajib memberi nafkah kepada mereka, ya. Tidak boleh memberikan zakat kepada seseorang yang seorang muslim itu wajib menafkahinya. Kal aba wal ummahat, seperti bapak mereka, ibu mereka. Aba, abun dalam syariat itu mencakup bapak ke atas, ya. Bapak, bapaknya bapak. Bapak, bapaknya bapak itu ab, ya, namanya. Demikian pula ya. Ibunya ibu, ya, bapaknya ibunya bapak, ya. Terus ke atas itu namanya, ya. Taib, maka mereka berhak mendapatkan nafkah. Wal ajdad wal jaddad, ya. Kakek dan nenek, wal aulad wa auladil aulad, anak-anaknya anak. Qala li'anna daf'az zakati ila haula yughnihim 'anin nafaqatil wajibati 'alaihi. Karena memberikan zakat kepada mereka berarti mereka tidak butuh kepada nafkahnya, ya kan? Dia sudah tidak butuh dinafkahi. Kenapa? Dia sudah dapat zakat, sudah punya harta, gitu kan? Nah, kerabat tadi dia wajib dinafkahi. Kenapa? Karena dia butuh, karena dia kurang, gitu. Nah, sekarang diberi zakat, berarti dia sudah cukup, kan? Nah, dengan cukupnya dia dapat zakat tadi, berarti dia terputus dari nafkah yang wajib, gitu. Nah, berarti manfaatnya zakat dia tadi kembalinya ke dia lagi, gitu kan? Yang seharusnya dia setiap bulan ngasih nafkah ke ibunya, bapaknya, ya kan? Kemudian di akhir tahun dia kasih zakat, ini bu zakatnya, ya, ini uang, ya. Dia beritahu atau tidak, pokoknya ini nafkah, gitu kan? Ini uang, gitu kan? Nah, dengan dia punya uang berarti kan ibu sudah tidak butuh nafkah lagi. Gitu. Nah, kalau tidak dia tidak beri nafkah berarti seolah-olah zakatnya dia tadi kembalinya ke dia lagi, gitu, ya kan? Nah, zakat itu fardun wajib, ya, minal mal, bagian wajib yang harus dikeluarkan dari harta kita, ya, wajib dikeluarkan dari harta kita. Nah, ini kembalinya ke kita lagi, nah, itu tidak boleh, gitu kan? Taib. Qala li'anna dafa'a zakati ila haula yughnihim 'anin nafaqatil wajibati 'alaihi. Karena memberikan zakat kepada mereka itu mencukupi mereka dari nafkah yang wajib kita berikan setiap hari, setiap bulan, ya. Wa yusqitu anhu, dan menggugurkan nafkah wajib tadi. Nah, wa min sama ya'udu nafu zakati ilaihi, maka dari sana berarti zakatnya dia kembalinya ke dia lagi, gitu, ya. Manfaatnya zakat dia itu tadi, ya, zakat itu sebenarnya bagian harta yang wajib kita keluarkan, ya. Itu seolah-olah bukan harta kita. Itu seolah-olah bukan harta kita. Karena itu bagian yang Allah tetapkan untuk fakir miskin, ya. Walaupun itu statusnya milik kita, tetapi hakikatnya itu bagiannya fakir miskin, gitu. Itu wajib kita keluarkan, gitu. Wajib pisah dari kita, gitu. Nah, itu kalau kita berikan kepada orang yang wajib kita nafkahi, kembalinya ke kita lagi, gitu, ya. maka faka'annahu dafa'aha ila nafsihi, maka seolah-olah dia keluarkan zakatnya itu untuk dia sendiri gitu. Untuk dia manfaatnya kembali ke dia lagi gitu. Baik. Qala salis al-kufar ghairul mu'allafin. Orang-orang kafir yang tidak mu'allaf. Fala yajuzu dafu zakati ilal kufar liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Berdasarkan sabda Rasul, diambil dari orang-orang kaya mereka, yaitu muslimin, dikembalikan kepada fakir-fakir mereka, yaitu fakir muslimin. Qala ay aghniya al-muslimin wa fuqaraihim tuna ghairihim, yaitu orang-orang kayanya muslim dan fakir-fakirnya muslim, bukan selainnya. Qala wali anna min maqasidi zakati igna'u fuqara'il muslimin, karena maksud tujuan dari zakat itu mencukupi fakir muslimin. Qala wa tawtitu ta'aimil mahabbati wal ikha'i baina afradil mustama'il muslim wa dzalika la yajuzu ma'al kufar, dan demikian pula mengokohkan tonggak-tonggak kecintaan persaudaraan antara person mujtama muslim, person masyarakat muslim, yang demikian itu tidak boleh kepada orang kafir. Ya. Taib. Arabi alun Nabi SAW, la tahillu zakatu li alin Nabi SAW ikraman lahum li syarafihim. Tidak halal zakat kepada keluarga Nabi SAW dalam rangka memuliakan mereka karena kemuliaan mereka. Ya. Sebagaimana tadi, zakat qala li qala sallam inna hala tahilu li ali Muhammadin inna ma hiya awsakhun nas. Sungguhnya zakat ini, zakat wajib, tidak halal kepada keluarganya Rasul SAW, hanyalah itu adalah kotoran manusia, itu tadi bagian harta yang harus dia buang gitu kan, seolah-olah itu harus dikeluarkan dari dia gitu, harus dipisahkan dari dia gitu. Wa alun nabi kila hum banu Hasyim wa banul Muthalib. Alun Nabi itu adalah dikatakan mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Wa qilahum Banu Hasyim faqat wa huwa sahih. Dan pendapat kedua, Alun Nabi itu Bani Hasyim saja, ini yang benar. Qala wa alaihi yasihu dafu zakati ila Bani Muthalib. Nah, karena ini maka boleh memberikan zakat kepada Bani Muthalib, di annahum laysu min ali Muhammadin. Wali umumil ayati innamas shadaqatu lil fuqara fayadkhulu fihim banul Muthalib. Ya. Taib qala al khamis wa kadzalika la yajuzu dafu zakati lima wali alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau keluarga keturunan nabi tidak boleh, maka bekas budaknya mereka juga tidak boleh, itu maula bekas budaknya keluarga nabi. Li hadis inna shadaqata la tahillu lana wa inna mawaliyal qaumi min anfusihim. Sesungguhnya sodako itu tidak halal bagi kita, dan maulanya satu kaum itu termasuk dari mereka itu. Maka satu bekas budak itu kalau dimerdekakan oleh Bani Hasyim misalkan, ya, maka dia nisbahnya ke Bani Hasyim juga itu, ya. Al-Hasimi nanti di belakangnya ada keterangan maulahum gitu. Maulahum yaitu maulanya mereka gitu. Bukan dari nasab tetapi dari itkun, dari pemerdekaan. Qala wa malil qaum utaqauhum, ya. Mawali qaum, ya, maulanya suatu kaum adalah bekas budak yang dimerdekakan. Wa makna min anfusihim ai, dan makna dari diri mereka sendiri, yakni fahukmuhum kahukmihim, hukumnya maula itu sama seperti hukumnya kaum tersebut. Maka maulanya Bani Hasyim seperti hukumnya Bani Hasyim gitu. Fatahrumu zakatu ala mawali ali Bani Hasyim, maka diharamkan zakat kepada maulanya keluarga Bani Hasyim. Taib qalal asatis al abdu, ya. Kelompok yang tidak boleh diberi zakat adalah budak. La tudfa'u zakatu ilal abdi li'anna malal abdi milkun li sayyidihi. Tidak boleh diberikan zakat kepada budak karena hartanya budak itu milik tuannya. Wa fa idza utiya zakatu intaqalat ila milki sayyidihi. Kalau budak diberi zakat, maka harta zakatnya itu berpindah kepada milik tuannya, ya. Karena budak miliknya tuan, ya. Wa li anna nafaqatahu talzamu sayyiduhu. Karena nafkahnya budak itu kewajiban tuannya. Wa yustatsna min dzalikal mukatabu fa innahu yu'ta minaz zakati ma yaqdi bihi dainu kitabatihi. Dikecualikan mukatab tadi, ya. Maka dia diberi, walaupun dia budak masihan, tetapi diberi zakat untuk melunasi hutang mukatabahnya tadi, ya. Karena dia berusaha memerdekakan dirinya sendiri, membeli dirinya sendiri. Baik. Qala wal amil ala zakah, atau amil, walaupun dia budak, tapi dia amil. Fa'idha kanal abdu amilan ala zakati u'tiya minha li'annahu kal ajir. Maka, budak itu kalau dia bertugas sebagai amil zakat, diberi bagian zakat, karena dia seperti orang yang disewa. Ya. Wal abdu yajuzu an yustajaro bi'idni sayyidihi, dan budak itu boleh disewa untuk bekerja, ya, untuk melakukan pekerjaan sesuatu, ya, dengan izin tuannya. Baik, ini 6 kelompok yang tidak boleh diberikan zakat. Ya. Baik, untuk yang ke-3 tadi, ya, usul dan furu', itu disebutkan faedah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, kecuali perkara yang keluar nafkah. Ya. Misalkan orang tuanya punya hutang, anaknya punya hutang, ya. Hutangnya itu di luar nafkah wajib, ya kan? Nafkah wajib itu makan minum kebutuhan dia sehari-hari, ya kan? Nah, dia punya hutang, ya. Maka dia berhak, misalkan kita keluarkan zakat diberikan ke dia untuk membayar hutang, itu boleh, gitu. Baik. Karena hutang itu tidak masuk nafkah wajib, ya kan? Tidak nafkah setiap harinya, gitu kan? Baik, qala fa man tafa'a li hadhil asnaf ma ilmihi bi annahu la yajuzu tafuha lahum fa huwa athim. Barang siapa yang memberikannya zakat dia kepada 6 kelompok ini, padahal dia berilmu, dia mengetahui tidak bolehnya, maka dia berdosa. Qala al masalatu salisah, hal yustaratu isti'abul asnafi tsamaniyatil madhkurati inda tafriqiz zakah. Apakah disyaratkan mencakup 8 kelompok yang tersebut dalam membagikan zakat, yaitu zakat mal, ya, zakat harta. Qala la ustaratul isti'abu asnafi tsamaniyatil madhkurati inda tafriqiz zakati 'alal qawli sahihi. Maka tidak disyaratkan meliputi seluruh kelompok yang 8 yang tersebut dalam ayat ini ketika membagikan zakat menurut pendapat yang sahih. Bal yujazi utafuha li ayyi sinfin minal asnafi, bahkan sah diberikan kepada kelompok yang manapun dari kelompok-kelompok yang 8 tersebut. Diqali ta'ala in tubtu shadaqati fani imma hiya wa in tuhuha wa tutuhal fuqara afa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu baik. Wa in tuhuha, dan jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, bahwa khairun, itu yang lebih baik untuk kalian. Ya. Menampakkannya baik, menyembunyikannya lebih baik. Ya. Baik. Wa qalu sallam tu khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim muttafaqun alaih. Demikianlah sabda Rasul sallam, diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang fakir mereka. Nah, di sini Rasul cuma menyebutkan satu jenis saja, fukorok saja, ya, ya, fukorok wa masakin saja. Walikali salam dikobiso akim indana hatta ta'tina sadaqah fana'muru laka biha, ya. Rasul bersabda kepada kobiso, ya, yang kekurangan, ya, minta bantuan, maka Rasul tinggal dulu di sini, ya, di sisi kami. Nanti kalau datang harta sadaqah, maka kami akan perintahkan harta sedekah itu untuk kamu semuanya, ya. Untuk kamu semuanya. Ini satu kelompok, ya kan? Bahadil adillatu tadullu ala annal murada biqali ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara al ayat. Bayanul mustahikin li zakati la ta'mimal mustahikina inda tafriqiha. Maka dalil-dalil ini menunjukkan yang dimaksud dalam ayat At-Taubah itu, ayat 60, 8 kelompok itu, menjelaskan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, bukan untuk menyeluruh, ya, memberikan zakat itu kepada 8 kelompok tadi ketika membagikannya. Gitu, ya. Baik, kalau masalah turabi'ah, fi nakli zakati min baladiha ila baladin akhor. Nah, bagaimana hukumnya memindah harta zakat dari satu negeri ke negeri yang lain? Qala yajuzu naqlu zakati min baladiha ila baladin akhara qaribin aw ba'idin lil hajati. Boleh memindah harta zakat dari satu negeri ke negeri yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, karena sebuah kebutuhan. Qala mislu an yakuna al baladul ba'idu ashadda faqra. Contohnya, negeri yang dekat atau negeri yang jauh tadi yang dipindahkan zakat kepadanya itu jauh lebih fakir, lebih membutuhkan, ya. Atau kondisi musibah misalkan, ya. Au yakun li sahibi zakah aqaribu fuqara bi baladin ba'idin mislu fuqara i baladihi. Atau di negeri yang jauh tadi terdapat kerabat dia, ya. Nah, kerabat dia yang fakir, ya. Walaupun kondisinya sama dengan fakir di tetangga dia, ya. Sama-sama di negeri dia ada fakir, di negeri lain ada fakir, tetapi di negeri lain tadi kerabat dia, gitu. Maka dia pindahkan kepada negeri lain yang merupakan fakirnya itu kerabatnya dia. Fa inna fi dafiha ilal aqaribi ila aqaribi tahsilul maslahati wa hiya shadaqatu wasilatu. Karena dengan memberikan kepada kerabatnya dia di negeri lain tadi, terdapat maslahat sodakoh dan menyambung hubungan. Itu. Taib. Wahadal qawlu bijawazi naqli zakati huwa sahihu. Maka pendapat bolehnya memindah harta zakat ke negeri lain, ini pendapat yang lebih sahih. Li umumi qawli ta'ala innama sodakotu lil fukara wal masakin. Aib. Al-fukara wal masakin fi kulli makan, ya. Hanyalah sedekah itu untuk para fakir dan miskin, yakni fukara dan miskin dimanapun berada, ya, umum gitu. Baik, ini akhir dari Kitabuz Zakah, ya. Baik, rukun Islam yang ketiga. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi lahuna nasallallahu taala.